akhirnya laki-laki niki kembali malih lewat arah kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Mahwadin husnul khuluk. Akhirnya teko malih lewat buri, gak terima. Lewat buri, takon maneh Mahwadin. Nabi jawab, amatafkohu latakdok. Amatafkohu, apa kamu belum paham? Jangan marah-marah. Terus bapak niki, Nabi niku sering-sering menjawab pertanyaan adalah inti. Jawabaniku inti. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah mahuwal hajj. Ya Rasulullah, haji itu apa? Jawabane Nabi, Al-Arafah. Ditakoni haji itu apa? Jawabane Arafah. Ini ada menunjukkan bahwa inti haji adalah wukuf di Arafah, intinya. Jadi ada beberapa rukun, inti daripada rukun adalah wukuf di Arafah. Ini juga begitu, agama itu apa ya Rasul? Dijawab Rasul, husnul khuluk. Husnul khuluk, perangai yang baik. Ini amalan agama itu kuatah. Sedangkan teng suambil iman, niku cabang-cabang iman niku amalane agama. Niku lebih dari 77 macam. Dan ini intinya husnul khuluk. Nah, intinya husnul khuluk adalah sabar. Intinya sabar adalah ora muring-muring. Latang tuh, jangan marah. Para bapak, latang tuh. Enten salah satu sahabat. Sahabat ini sangat-sangat terkenal ibadah luar biasa. Kalau malam tahajud, kalau siang berpuasa. Jenenge sahabat Abu Darda. Abu Darda suatu saat sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sowan Rasul matur, cara saiki njaluk ijazah amalan. Nggih, cara sakniki. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang akan memasukkan aku ke surga. Nabi dawuh. Dawuh Nabi, la takdob, ya, jangan suka marah-marah. Terus Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki nggih nate nyuwun ijazah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngeten, ya Rasulullah, qul li qaulan ba'aqdilhu la'alli aqiluh. Ya Rasulullah, pengen dawuh dhateng kula sekedik mawon kersane kula paham. Kulli kaulan wa aqlilhu la'alli aqiluh. Pengen dawuh dhateng kula sekedik mawon kersane kula paham. Kala kanjeng Nabi dawuh, la takdob, aja sok muring-muring. Nggih. Baleni maneh sampai ping kalih jabane malih la takdob, aja sok muring-muring. Terus enten malih sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat niki selalu penasaran. Nabi nek dawuh niku sering penasaran. Nabi niku nate dawuh, mentamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegangan sunnahku ketika umatku sudah rusak, itu pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Besok nek umatku wis rusak, wong sing cekelan sunnahku iku abot, ibarate nyekel mawa nek dicekeli rasane panas, nek diculno mati. Wektu iku wong lakoni agama ganjarane padha ambek 100 wong mati syahid. Dulu iki penasaran sahabat Abdullah bin Amr bin Asku sering penasaran nek ana apa-apa. Takun ya Rasulullah, kapan umat njenengan rusak? Iki penasaran. Dijawab kanjeng Nabi titenono ya nomor 1. Besok nek wis janji-janji ora ditepati. Nomor loro, amanat jabatan wis dianggap enteng. Mulane pejabat padha khianat. Nomor 3, menungso wis kaya ngene. Kaya ngene iki semrawut. Semrawut penggawe jujur ora demen. Penggawe nyeleweng malah demen. Penggawe sing apik wegah, penggawe sing elek seneng. Keterangan iki panjang kula pokok-pokok mawon. Iku sik takon malih, kapan malih ya Rasul? Besok nek wong lanang wis ora percaya maneh ambek kanca lungguhe. Artinya sudah sulit cari teman yang jujur. Sampai ambek koncone dhewe wis ora percaya maneh. Iki para bapak nek jenengan delok teng politik niki mun kowe tok kabeh. Nggih. Temir wis ana sing percaya maneh. Sing kowe tok ku yo Anas sampe Nazarudin. Kira kanca lungo wis gak percaya maneh. Besok titenono maneh kapane tukang pidato wis akeh ulamae setitik. Kathirun khutoba'uhum qalilun ulama'uhum. Kathirun su'aluhum qalilun mu'tuhum. Besok kapane tukang pidato wis akeh ulamae setitik. Sing tukang jaluk akeh, sing weweh setitik. Niki nuduhno wong jaluk akeh iki polahe wong fakir wis ora sabar. Padahal sabar itu mutiaranya orang fakir. Jadi orang fakir diaku Gusti Allah nggih, diaku sebagai keluarganya Allah ku wong fakir sing sabar. Teng dawuh Allah hadis kursi innal mala mali wal fuqara ayali wal aghniya ul aghniya awukalai paman mana ayali adzab tu adzimal adzab. Iku fukono sing diaku keluarga Allah ku wong fakir sing sabar, wong miskin sing sabar. Mutiara sabar sudah hilang. Oleh karena sabar sudah hilang, jaluk-jaluk ning kono-kono jaluk-jaluk wa qalilun mu'tuhum sing weweh titik. Mutiara orang kaya adalah dermawan, sahowah. Saki wong sugih wis ilang mutiarane. Sugih tapi mlegi. Dadi wis sing jaluk wis akeh, mbayur sing weweh titik. Sak teruse dawuh Nabi, ilmu wis ditunggangi hawa nafsu. Jadi bukannya nafsu disetir ilmu, bukan. Tapi ilmu sudah disetir hawa nafsu. Pun kowe tok kabeh niki Pak nggih. Pun ndelok TV, ndelok surat kabar mun kowe tok kabeh. Terus emane sik penasaran niki Abdullah bin Amr bin As. Lajeng napa malih ya Rasulullah? dawe kanjeng Nabi tetenono nek salat sing hakiki wis ilang. Banjur suap sudah diterima. Itulah tanda-tanda umatku sudah rusak. Niki koyok-koyok menenten apa dereng. Salat yang hakiki hilang itu salat seperti di dalam surat Thoha nggih. Juz 14 aqimi sholata li dzikri.